berapa unsur kemarin, termasuk di dalamnya adalah api. Jadi kalau Yunani kuno atau Ibnul Qayyim sering menyebutkan kudama'ul atibba. Kalau kudama'ul atibba itu yang dimaukan atau yang dimaksudkan adalah seperti Aristoteles, Hippocrates atau yang semisalnya. Nah, yang mereka menganut kepercayaan bahwasanya manusia mempunyai elemen air, udara, api, tanah. Orang-orang Cina dengan usingnya kayu, api, tanah, logam, air. Nah, al-muhim keluar daripada itu, dari akidah, ini hubungannya dengan akidah, disaring oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jangan sampai keyakinan-keyakinan Yunani kuno, filsafat Yunani kuno, atau dengan Chinese-nya, dengan wusingnya, ya, merasuk, mendarah daging, meresap pada pemikiran kita secara langsung atau tidak langsung. Yang ini justru membahayakan kepada akidah dan tauhid. Oleh karena itu diluruskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya elemen manusia atau unsur manusia mempunyai tiga unsur. Apa kemarin? Unsur tanah, udara, dan air. Ini ada dalilnya. Karena yang tercipta dari api itu setan, iblis. Ya, kok ada? Ya ada, sudah kita singgung kemarin. Pemikiran-pemikiran itu di zaman Ibnul Qayyim, bahkan di kitab yang lainnya juga yang sezaman dengan Ibnul Qayyim seperti Imam Dzahabi rahimahullah menyebutkan tentang masalah atibaul kudamaul atibba, para tabib-tabib kuno, yang itu kebanyakan seringnya yang disinggung adalah enam, seperti siapa, Plato, ya, Aristoteles dan yang semisalnya. Taib. Kita kembali lagi. Kalau seandainya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ada yang mengatakan mana unsur api, kenapa enggak disebutkan? Padahal para tabib-tabib kuno terdahulu menyebutkan di dalam kitab-kitab pengobatan mereka bahwasanya manusia terdiri dari sekian unsur, di antaranya adalah api. Kenapa kalian tidak menyebutkan api? Paham enggak? Ini yang dimaukan. Paham sampai sini? Maka dijawab oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hadhi mas'alatun takallama fiha al-athibba. Permasalahan ini dikatakan diperdebatkan oleh para tabib, tabib terdahulu. Mereka mengatakan bahwasanya pada tubuh manusia ada beberapa unsur, diantaranya adalah unsur api yang ada di dalam tubuh manusia. Ya. Nanti disinggung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Dipermisalkan dengan sungguhnya itu bukan api, tetapi ada enam. Soalnya nanti disinggung. Bilfil wa ahadu arkan istiqsati. Ini adalah teori ilmu terapi kedokteran kuno Yunani kuno atau Chinese-nya dengan akupunturnya atau Hindus. Ya. Atau Babilonia atau yang lainnya, yang kebanyakan dari mereka memasukkan unsur api di dalam ilmu pengobatan mereka, baik Chinese-nya, Jepang juga masuk, Tibetan masuk, Yunani kuno masuk, ya Babilonia juga masuk, Yunani kuno masuk. Semuanya mereka memasukkan unsur api ini pada tubuh manusia. Ada unsur apinya. Ini di dalam Islam justru dibantah. Ini di dalam Islam justru diluruskan. Ini di dalam Islam justru nam ditiadakan unsur api. Nam pada komposisi dari tubuh manusia. Wa naz'am fi dhalika akharuna min al-uqula min al-athibba wa ghairihim wa qalu laysa fil badan juz'un nariyan bil fi'l. Sehingga didebat, dijawab dari kalangan athibba dan yang lainnya, uqula, bahwasanya pada tubuh manusia tidak ada di dalam tubuh manusia unsur api sedikit pun. Bilfi'al, walaupun dengan pembuktian akan disebutkan beberapa alasan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini istilahat-istilahat seperti ini memang butuh kesabaran, dalam artian karena ini Ibnul Qayyim rahimahullah menyinggungnya, menyebutkannya di dalam kitab ini, maka mau tidak mau kita harus menerangkannya sedikit demi sedikit biidznillah, dengan izin Allah. Alasan pertama, kenapa bahwasanya tubuh manusia itu tidak mengandung unsur api sedikit pun. Yang pertama, anna dzalikal juz'un nari imma yud'a lahu annahu nazala 'anil athir. Bahwasanya unsur api itu ya terlahir, turun dari elemen-elemen yang ada pada alam semesta. Ya, al-athir di sini, nazala anil athir. Al-athir itu elemen yang ada di alam semesta. Ya, bisa ada yang mengartikan cahaya dan lain sebagainya. Naam. Bahwasanya unsur api itu terwujudkan, muncul, ada, ya, satu kesatuan di alam semesta ini sudah ada. Paham gak? Paham gak sampai sini? Hah? Tapi di alam semesta ini ada apa aja di antaranya? Ada air, ada angin, ada apa? Apa? Api, ya ini. Jadi elemen itu semua sudah ada. Ya, anna dzalikal juz an-nari, elemen api ini di alam semesta ini sudah ada. Wa ikhtalata bi hadzal ajza' al-ma'iyyah wal ardhiyyah. Unsur api ini bercampur dengan air dan tanah. Au yuqal innahu tawallada fiha wa takawwan. Atau yuqal, dikatakan bahwasanya unsur api itu terlahir dari perpaduan, pergesekan antara api dan tanah. Wal awal mustabadun li wajhain, tetapi pendapat yang pertama ini enggak mungkin. Alasan pertama enggak mungkin, kenapa? Karena api itu justru sifatnya naik ke atas. Kalau kita bakar api, ya, seorang bakar api naik ke atas enggak? Apa ke bawah? Apa menyebar? Secara asal apa? Bahwasanya api naik ke atas. Ya. Falau nazalat, kalau seandainya unsur api itu naik ke bawah, lakanat biqasir min markaziha, ini dipaksakan dari sumbernya ila hadzal alam, pada alam semesta ini. Alasan kedua, anna tilkal azan nariyah la budda fi nuzuliha an tu'abbar atau an ta'buru ala kurratil zamharir allati hiya fi ghayatil bard. Bahwasanya unsur api ini, alasan kedua, bahwasanya unsur api ini la budda fi nuzuliha, ya, ketika ada di alam semesta ini pasti akan melewati suatu elemen yang dingin, ya, allati hiya fi ghayatil bard, yang ini sangat sangat dingin pada puncaknya. Wa nahnu nushahid fi hadzal alam anna an-nara al-'azimah tantafi bil ma'il qalil, dan kita bisa melihat di alam semesta ini bahwasanya api yang besar bisa padam dengan air yang sedikit atau secukupnya. Ya. Wa tilka azza' saghira 'inda mururiha bi kurratil zamharir allati hiya fi ghayatil bard wa nihayatil 'idham aula bil intifa'. api yang besar saja bisa dipadamkan dengan air yang secukupnya. Lebih-lebih ketika elemen api melintasi ya satu unsur atau elemen yang sangat-sangat dingin, ya lebih-lebih bisa untuk dipadamkan. Nah, ini antum paham atau enggak paham, ya intinya nanti ending ini masih diberikan apa alasan-alasan apa dari mereka. Ya, karena di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ingin menyebutkan alasan mereka terlebih dahulu, kemudian baru dibantah oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kenapa disinggung? Ya memang selalu disinggung elemen api ini, baik tadi yang kita sebutkan di kitab-kitab Yunani kuno atau pada ilmu TCM, Traditional Chinese Medicine, atau dalam ilmu-ilmu yang lainnya, yang pengobatan yang kuno, yang Ibnul Qayyim mengatakan atiba kudama ul atiba, para tabib-tabib kuno terdahulu kayak Plato ya dan yang semisalnya, itu juga disebutkan di kitabnya siapa? Al-Imam Dzahabi rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan a'immah yang lainnya menukilkan kalam-kalam mereka. Tentunya kalam kesehatan, bukan filsafatnya, tidak. Ya. Nah, enggak jauh beda mungkin zaman sekarang ya, yang jadi pegangan siapa? Kalau zaman sekarang untuk kesehatan yang jadi pegangan rujukan dunia apa? WHO. Ya, itu rujukan dunia semuanya ke WHO. Muslim apa kafir? Ah. Ya kafir. Ma'ruf. Jadikan rujukan, ya jadikan rujukan. Sebatas apa? Ilmu. Ilmu kesehatan saja. Oh, kata WHO nanti akan muncul apa? Virus corona varian Delta, Delta plus, Lambda, bla bla bla bla. Ya, manut wae. Ah. Ya di zaman Ibnul Qayyim ketika itu, zaman sebelumnya ya. Nah, termasuk apa? Plato dan lain sebagainya. Itu hanya sebatas kesehatan saja, bukan. Nah, nanti akan ada kalam dari a'immah masalah itu disinggung oleh Imam Dzahabi rahimahullah masalah 6 ya, orang-orang kafir, yang artinya masalah pengobatan dari orang kafir dan yang semisalnya. Nah, wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah rabbil alamin.